Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu. Biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Rintangan yang datang silih berganti, pedih-pedih mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambatan hatiku. Jelang perpisahan, kau menangis di pangkuanku. Begitu tulus akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenangmu. Mungkinkah masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka. Gagal dan gagal lagi, apa yang kan ku cari? Tangis pedih tersimpan dalam hati. Suci darimu, tuhai kasih tambatan hatiku. Ku kenal lagi saat menjelang perpisahan. Jangan kan untuk

tersenyumlah kasih, tetap langkah, jangan hentikan cinta ini milik kita. Buku ini aku pinjam, sajak indah hanya untukmu seorang, tentang mimpi ini di malam. Dia tahu, dia rasa, maka tersenyum. Cinta ini milik kita. Dia tahu, dia rasa, maka tersenyumlah kasih, tetap langkah, jangan. Cinta ini milik kita. Cinta ini milik kita. Cinta ini milik kita. Terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjut kita hanyut dan terbuai. Cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Coba bertahan mendampingi.

lagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Malu aku

bila ingat kau sakit di hatiku. Aku

anak sekolah satu SMA. Belum tempat waktu untuk begitu begini anak sekolah.